ولا سيما لطلاب العلم ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka kembali mempelajari nas-nas minal ayat awil ahadith yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, satu di antara hadis yang akan kita bacakan ini juga berkaitan dengan bulan Ramadan atau dengan berpuasa. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang mungkin masing-masing kita telah menghafalnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال الله عز وجل. الله عز وجل berfirman, كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي wa ana ajzi bih. Semua amalan ibnu Adam itu miliknya, kecuali berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan aku akan membalasinya. Maka dari lafaz ini kita ketahui bahwa hadis ini disebut hadisul qudsi, hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu junnatun. Berpuasa itu junnah. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wala yaskhab. Maka ketika tiba hari berpuasanya salah seorang di antara kalian, janganlah dia melakukan rafats. Janganlah dia berbicara kotor, berbicara yang jorok. Maka jangan pula dia yaskhab, tengkar, selisih, saling menang-menangan. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'ir. Kalau ada seorang yang mencelanya, seorang yang mencacinya, atau mengadakan permusuhan dengannya, maka hendaknya dia mengucapkan, sungguh aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu fammi sha'imi athyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Sungguh, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misik. Walisaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada dua kebanggaan yang ia berbangga dengan keduanya. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih. Apabila dia berbuka, maka dia senang dengan berbukanya. Dan apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia bangga dengan puasanya. Hadis ini hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Secara umum kita langsung memahami hadis ini berkaitan dengan keutamaan berpuasa. Sekian banyak keutamaan-keutamaan berpuasa yang disebutkan dalam satu hadis ini. Allah akan membalasinya. Puasa itu akan menjadi tameng. Bau mulutnya lebih baik di sisi Allah daripada bau misik. Seorang yang berpuasa akan berbangga dengan puasanya. Tatkala nanti dia berjumpa dengan Allah, ketika dia nanti mati meninggalkan dunia, dia memiliki bekal puasa. Dia memiliki amalan puasa yang dia akan berbangga dengannya. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum merupakan jaminan-jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah seyogianya kita mengimaninya, kita mempercayainya. Sehingga kita pun bersemangat dalam menjalankannya, dalam mengamalkannya. Dalam menjalankan, mengamalkan berpuasa. Seorang hamba ketika mengetahui ini adalah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan isi berpuasanya tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan sesuatu apapun yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini jaminan ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Kita harus yakin, kita harus percaya. Tidak boleh seorang muslim itu ragu dalam jaminan-jaminannya yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara real fakta, kadang-kadang seorang itu ogah-ogahan, malas-malasan dalam mengisi berpuasanya tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada la yanbaghi. Barakallahu fikum. Kalau ya jaminan manusia saja selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang orang percaya 100%. Ya wis enggak 100%. 85% misalnya. Lah ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi. Saya contohkan dalam urusan dunia misalnya. Saya contohkan dalam urusan apa? Dunia. Ada orang menawarkan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang ada di lingkungannya atau di luar lingkungannya, sebuah mobil. Mobil Kijang tahun 97. Orang menawarkan. Saya tawarkan mobil Kijang tahun 97. Atau apalah. Bila apalah. Tahun 97. Mobil tua kan? Dengan harga 150 juta. Masuk enggak Pak Kiri? Enggak ya. Kijang sudah tahun 97, harganya 150 juta. Panter lah wis. Tahun 2000 wis. Panter tahun 2000 harganya 150 juta. Kira-kira ada yang mau beli enggak? Masih bagus, masih sip, masih ya masih bagus lah. Masih gagah kelihatan. Orang yang tahu itu, insya Allah gak mau. Saya 150 juta bisa lebih mudah dapat tahunnya. Ini tahun 2000. Sesama-sama bagus loh ya. Bukan barang rongsok ini yang bagus. Bukan. Bagus, bagus, bagus semuanya. Mesti dengan uang segitu, orang akan beli yang sesuai, ya kan? Kalau mobil Panther tahun 2000 ditawarkan, buka harga, gak boleh goang, 150 juta. Ada yang mau. Ayo Pak, Pak, beli Pak, beli Pak. Kadang perlu diembel-embeli untuk pondok. Amin, gelem sih. Ya kan? Dia diembel-embeli dulu. Ada embel-embelnya lah. Ya enggak tahu nanti kalaupun laku untuk pondok 500 ribu juga kan untuk pondok gitu kan. Atau 100 ribu. Pakunya 150 juta, Pak. Kalau antum beli mobil saya, itu untuk pondok. Yang dia pahami semuanya untuk pondok. Ternyata untuk pondok itu 100 ribu. Untuk pondok, gugurkan aja ini. Kadang pun, meskipun diembel-embeli seperti itu, orang kadang endai gitu kan. Karena lah, ngapain mobil kayak gitu. Tapi coba. Nggak ada yang mau beli ya. Meskipun ada embel-embelnya sedikit. Sekarang, tapi coba. Siapa yang beli mobil Panther itu dengan harga 150 juta tahun 2000, saya jamin akan belinya dengan harga 250. Ada yang beli enggak mobil Panther itu? Ada yang beli enggak kira-kira? Banyak, ya kan? 150, lu gak ada jaminan orang yang beli. Tapi kalau sekarang ada jaminan ini, orang lain selain Nabi ini. Tenang saja. Siapa saja yang nanti beli mobil Panthermu tahun 2150, kemudian saya akan beli darinya 250. Laku cepat gak kira-kira mobil itu? Ya cepat, karena di sini sudah ada, nanti di pikirannya ada jaminannya. Kalau saya beli ini 150 nanti ada orang yang ngejamin. Siapa? Oh, yang jenggotnya putih itu. Misalnya akan dijamin oleh beliau 250. Lah untuk apa sih dia? Enggak ada urusannya denganmu. Yang penting saya menjamin aja 250. Untuk apa itu urusan saya, misalnya. Mesti akan laku. Mesti akan apa? Laris dan orang akan berebut. Masih ada laba 100 juta. Lumayan. Ini yang ngejamin siapa? Selain Nabi. Dan dalam urusan dunia. Orang pasti berebut. Orang ketang utang bank, utang na disit. Yang penting gisit-gisitan. Mana yang mau beli apa? Mobil seharga itu. Kenapa? Karena di dalam pikirannya sudah tahu ada yang ngejamin. Kan iya, utang bank 200. Nanti 3 hari nyerutang. Ini sini 200, cair. Buat beli 150, masih ada 50. Ini Pak, ngejamin 250 sini kembalikan. Terutang banknya. Masih laba dia. Ya wis, enggak, misalkan enggak 100. Karena ada bank-banknya. Meskipun dengan bank itu seperti itu, akan ditempuh itu. Masih lumayan, laba 80. Ini kena potongan. Ya, yes, pokoknya lah. Ya, Ya kan? Sementara dalam hal puasa, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin. Allahu jalla wa ala akan membalasinya, fa innahu li wa ana ajibih. Di sini disebutkan annasiyama amalun khalis lillah. La yadkhuluhu riya. Karena yang namanya amalan puasa itu amalan murni untuk Allah. Tidak kemasukan riya di dalamnya. Idh huwa sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Karena puasa itu merupakan rahasia antara dia, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Likaunihi tarkan walaysa fi'la. Dan amalan puasa itu adalah amalan meninggalkan. Bukan amalan melakukan. Kassalah wa sadaqah wal hajj. Seperti amalan sholat, sadaqah, haji. Itu kan melaksanakan, ya kan? Melaksanakan takbiratul ihram. Melaksanakan rukuk, sujud. Nah, sementara kalau puasa ini amalannya meninggalkan. Enggak, gitu loh. Yang biasa dia makan, enggak makan. Yang biasa dia minum, enggak minum. Ya? Yang biasa dia berhubungan dengan keluarganya, siang hari, di pagi hari, karena dia sedang puasa, dia enggak, dia tahan dulu, dia tinggalkan dulu untuk yang seperti itu. Naam. Faqad yajlisu ilaika sha'imu wa la tadri anhu. Kadang-kadang ya orang yang berpuasa itu duduk di sampingmu sementara kamu tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Kan ya, kalau orang sedang sholat, dia di sampingnya sholat, kan tahu ya kamu sedang sholat. Lah kalau orang berpuasa, apa kamu tahu dia sedang berpuasa? Kan gak tahu. Itulah yang disebut. Ya, kalau yang namanya puasa itu adalah tarkan, amalan meninggal. Kamu gak tahu ternyata dia itu sedang ibadah. Padahal sama-sama duduk bersama, sama-sama naik motor bersama misalnya. Saat itu bersama-sama. Kamu gak tahu ternyata dia itu sedang ibadah. Dengan apa? Berpuasa. Barakallahu fikum. Kecuali memang kalau ya jika dia memberitakan kepadamu saya sedang berpuasa. Baru kamu tahu, kamu sedang berpuasa ya. Iya ini kan hari Senin. Sudah seperti biasa saya ini, kalau hari Senin ngapain? Nah, kalau seperti itu baru kamu tahu, kan begitu. Inilah yang disebut, ya fa'innahu li. Ada yang mengatakan bahwa, ya karena Allah subhanahu wa ta'ala membalasi di setiap satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Naam. Dengan 10 kebaikan. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi dilipat gandakan. Allah yang akan melipat-lipat gandakan pahala berpuasa. 1 menjadi 10 kebaikan. Kalau 30 hari berarti 300 kali. Tambah 6 hari di bulan Syawal berarti 360. Itulah kenapa berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu setara dengan puasa setahun pahalanya. Demikian. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wassiyamu junnah. Berpuasa itu juga akan menjadi junnah. Menjadi tameng, menjadi perisai. junnatun minal ma'asi wan nar, akan menjadi perisai dari kemaksiatan, akan membentengi orang yang berpuasa untuk berbuat maksiat yang lebih dibanding selain bulan, dibanding ketika dia tidak dalam keadaan sedang berpuasa. Biasanya orang pun itu kalau sedang berpuasa seperti itu. Udahlah, saya sedang berpuasa. Maaf. Kalau sebagian orang tua, kalau ngomong nyurang dulu, lagi anak perlu. Orang lagi anak perlu di situ. Maksudnya lagi anak perlu, kayaknya lagi berpuasa. Begitu. Sehingga belum dulu. Saya lagi ada perlu ini. Hingga enggak dulu untuk melakukan itu. Minum khamar misalnya. Ini di luar Ramadan misalnya. Akan menjadi junnah. Akan menjadi perisai seorang hamba dari perbuatan maksiat. Serta akan menjadi perisai seorang hamba dari masuk ke dalam neraka. Puasa ini akan membela orang yang berpuasa tadi apabila dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, orang yang berpuasa itu akan dipanggil oleh pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, kan? Ar-Rayyan ini pintu yang ada di dalam surga itu akan memanggil orang yang berpuasa. Ini pahala puasa. Para ulama menyebutkan, kenapa disebut Ar-Rayyan? Ya, karena dia berpuasa menahan haus, menahan dahaga, dan kemudian setelah selesai, selesailah dahaga dan hausnya. Namanya apa itu? Kalau Roy itu, Roy, orang haus nih, haus ya, ngombe, kan dahaganya hilang, ya kan? Kalau orang lapar, lapar nih orang lapar. Makan. Kan kenyang. Ya kan? Kamu lapar, ya. Yus makan dulu, makan. Setelah makan, kenyang. Itu kenyang. Lah kalau sekarang haus. Minum, terus apa namanya itu? Apa, Pak? Apa, Bu Mar? Senengnya apa? Ngerkencot, madang, kan sebarik, Bu. Jadi haus, ngombe, lagu apa? Seger ya. Haus, ngombe, seger gitu. Apa tas bal-balan? Enggak kan tas bal-balan? Adus, biasanya apa gue? Seger, gue pada baik berarti ya. Jadi haus kalau bal-balan sama aja ya, seger ya. Jadi seger ini satu kata yang mencakup banyak. Lagi sing khusus bain. Nek barik kan insya Allah gak madang lah ya. Barik. Sot, madang, barik. Ini kan ya. Kalau sekarang haus. Minum, itu apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab itu roy namanya. Roy, istilahnya itu roy. Mbugi kosa kata nek nang ngede dewek. Ah gitu. Seger ketona terlalu umum lah ya. Sumuk nih, sumuk. Tit. Masuk ruangan ber-AC. Seger juga kelihatannya ya. Sejuk. Ya sejuk. Ger. Akhirnya dia jadi tidak haus. Akhirnya dia tidak jadi dahaga. Itu roy. Itu balasan orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Sehingga benar apabila berpuasa itu menjadi junnah. Menjadi junnah, menjadi tameng. Bagi orang yang berpuasa dari masuk ke dalam neraka. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin menerangkan pula kepada kita tentang isbat sifatil kalam lillah subhanahu wa ta'ala. Adanya penetapan sifat berbicara bagi Allah. Yatakallamu haqiqah mata syaa bima syaa alal wajhil la'iqi bijalalihi wa kalamih. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara hakikat kapan saja dan apa saja yang ia kehendaki dari sebuah pembicaraan, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan makhluk. Kita imani Allah itu berbicara. Kan disebutkan dalam hadis, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Ya Allah berfirman, Allah berbicara. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Berbeda dengan makhluknya. Allah. Ya, kita imani Allah memiliki sifatul kalam. Dan itu didukung. Ya, dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Seperti, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Ayat-ayat yang semacam ini banyak. Ya, ayat-ayat yang semacam ini banyak. Yang menerangkan tentang sifatul kalam bagi Allahu Azza wa Jal. Dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang keharusan bagi seorang yang berpuasa untuk ijtinabur rafath. Wahual fahsh minal qawl. Wattashatum wattala'un. Sudah menjadi keharusan untuk meninggalkan atau menjauhi rafath. Apa itu rafath? Yaitu ucapan-ucapan yang kotor. Attashatum wattala'un. Saling melaknat. Saling mencaci. Bahasa kitanya ki padu lah. Padu itu dijauhi. Karena itu termasuk rafath. Jangan mudah padu. Ya. Jangan mudah apa? Padu dalam ketika dalam keadaan seorang itu berpuasa. Karena itu akan mengurangi pahala kesempurnaan berpuasa. Jauhi. Oh ini jaluk padu ini. Jauhi sudah. Naam. Barakallahu fikum. Sama. Man atahadhal bait. Falam yarfuth. Walam yaskhab. Roja'a. Fama waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi Ka'bah. Siapa yang mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia tidak rafath. Mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan yang jelek. Tidak naam yaskhab. Ya, saling melaknat, saling selisih, debat. Keutamaannya, raja'a kama waladathu ummuh. Dia akan pulang kembali seperti seorang ibu telah melahirkan anaknya. Artinya tidak punya dosa. Orang mengunjungi Ka'bah. Orang mengunjungi Baitullah. Tapi dengan syarat tidak rafath. Meninggalkan itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang sulit itu. Nah. Banyak jalannya misalnya dari hotel ke masjid. Suami istri. Teman, sesama teman. Tetangga misalnya. Pulangnya lewat sini, ini lebih cepat. Oh enggak, nanti bok nyasar. Sini aja. Oh nanti bok nyasar, ini lebih jauh. Sini aja saya udah pernah. Oh enggak, ini terus ini. Iya, aduh. Hanya apa? Pulang atau berang. Itu akan menggugurkan. Apa namanya? Kesempurnaan ibadahnya. Hampir dalam hal-hal yang seperti ini tentunya. Jelas ya? Oleh karena itu, ketika seseorang membuka pintu yang seperti itu sebaiknya dijauhi, ditinggalkan. Karena akan mengurangi kesempurnaan pahala. Bahkan dalam berpuasa sekalipun. Makanya debat aja. Yang benar ini, yang benar itu. Debat aja. Ada rebutan benar. Ini benar, rebutan benar. Wis lah, kalaupun salah ya kon gimana wis. Kalau keliru suruhnya gimana ya. Ya begini, ya sudah selesai masalah. Afal hasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi yang seperti ini. Naam, wa ma la yaliqu minas siyah wa raf'is saut wal jidal. Demikian juga apa yang tidak pantas, ya, berteriak, mengangkat suara, perdebatan. Debat yang tidak ada ujungnya. Debat yang hanya ya masing-masing lil ghalabah. Ingin menang-menangan. Enggak ada selesainya, enggak ada ujungnya. Jadi yang penting menang ini, saya menang ini kalau debat. Enggak ada yang benar salah itu enggak ada, menang yang penting. Ngeyel-ngeyelan ini dijauhi. Ya, ini dijauhi. Barakallahu fikum. Ma'a jawazi raddi sayyi'ah bimithliha illa anna as-sha'ima ma'murun bi an yahfadha lisana hatta walau udhiya. Meskipun boleh membalas kejelekan dengan yang semisalnya, namun sebaiknya bagi orang yang berpuasa untuk menahan lisannya. Diperintahkan untuk menjaga lisannya meskipun dia diganggu. Padahal boleh untuk dia balas. Ma'a jawazi raddi sayyi'ati bimithliha. Saya bisa membalas. Tapi karena sedang berpuasa, sehingga saya tidak membalas. Padahal boleh. Sesuatu yang boleh itu bukan maknanya untuk dilakukan. Ayo kita lakukan. Barakallahu. Kadang-kadang hanya karena boleh terus kemudian berarti ini kita lakukan. Enggak. Ya sudah selesai gitu aja. Tidak perlu dijadikan bahan untuk jadi perdebatan. Ini seandainya seorang itu diganggu, walau udhiya dengan ucapan, ya, padahal dia sedang berpuasa, sudah seyogianya dia apa? Untuk menjaga lisannya. Dan itu berpahala semuanya. Jadi masa-masa ini, bulan Ramadan, dalam masa-masa kaum muslimin, mereka memanen pahala yang banyak. Nah, dengan puasanya, dengan menahan lisannya, dan banyak sekali hal-hal yang baik, yang mendatangkan ya pahala dan ganjaran. Hingga kemudian yang terakhir di sini disebutkan, berpuasa itu, ya, orang yang berpuasa itu, dia memiliki kebahagiaan, kebanggaan. Kebahagiaan ketika berbuka, ini sesuatu yang tabii, ya kan? Orang yang berpuasa, ketika berbuka, itu mesti senang rasanya. Dan itu tabiat. Dan nyatanya ditunggu-tunggu, kan? Bahkan kadang-kadang kalau lagi nunggu-nunggu itu biasanya tensinya tinggi itu. Tensinya naik biasanya. Ngono sebelah kanan wisuman kene urung uman. Yembok. Gawangan iki urung ana teh. Kan iya kan? Tensinya biasanya naik. Bahkan di sana pun begitu kadang-kadang. Saya pernah mendapati Ramadan di sana di Mekah. Itu orang berkelahi. Karena memang naik tensinya. Orang kalau belum makan itu biasanya cepat naik, cepat marah. Makanya untuk menenangkan orang marah, tidak makan. Biasanya tenang dia. Jelas ya? Dalam hadis la taghdhab faraddada miraran, ya di sana disebutkan bahwa salah satu asbab orang mudah marah itu karena lapar itu biasa. Jadi ceritanya gini, saya heran waktu itu. antri banyak, makanan banyak lah, enggak kurang, apapun lebih ada. Tapi kalau meskipun tempatnya banyak, besar, ini mungkin lebih banyak. Dua atau tiga kali ini. Tapi terisi semua, saking banyaknya manusia. Ada seorang anak muda, dia disuruh sama ibu-ibu sebelah sana rombongannya untuk membawakan es jus buah. Ada semangka di situ, kan seger banget ya, panas. Berbuka kan bahagia kan? Mas, saya ambilkan. Ada banyak dia bawa nampan, banyak untuk ibu di sana. Kalau ibu-ibu kesini, misalnya, kesini ke tempat makan, ikut ngantri, tempatnya nanti di sana ditempatin orang. Di sana dia udah nyaman. Hanya ada anak muda dia. Gil banyak. Daru-arui nang wong tua. So, temen tuh, ngambilnya banyak sekali. Iya pak, ini di sebelah sana. Maksudnya itu yang di sebelah sana itu harus ke sini. Ya mereka bayar pak. Saya juga bayar. Marah langsung. Akhirnya ininya minumannya dikaprok. Naprok, tinju. Jebret. Ramai itu akhirnya itu. Masya Allah kan itu mungkin satu menit sebelum azan maghrib. Tensinya sedang naik itu. Woloyus. Loh sebanyaknya orang itu. 500-an orang masuk ke ruangan sini, ngantri KB, sebelah sana sebelah sini, 500 lebih. Terjadilah pertengkaran apa? Yaitu tasyatum. Ya, tasyatum tala'un. Pikirannya, kan sama-sama bayar, ini bayar. Orang tua juga mungkin ini pengennya baik, ini negur supaya jangan banyak-banyak. Mungkin dikiranya untuk dia sendiri gitu kan. Padahal ini anak muda ini lagi untuk ibu di sana, ternyata berkait. Tapi begitu azan, sunyi, senyap, semua menikmati hidangan. Tak ada yang ribut lagi. Sunyi, senyap sekali, Masya Allah. Itu karena sudah makan. Coba kalau belum itu, lanjut bisa itu. Bisa lanjut itu. Luar biasa. Jelas ya? Oleh karena itu ketika seorang berpuasa, tiba waktu berbuka, itu senang. Farhah. Bahagia. Itu sesuatu yang tabii lah. Iya kan? Kita pun juga begitu. Coba kalau di sana lauknya tempe, sini lauknya kambing, sebelah sini tok. Sing lor ya kambing bae. Di sana itu tempe goreng, men. Biasanya yang emosi malah yang tempe biasanya ya. Sing dening ora, malah gane sing kanan kan. Tensinya dhuwur malah gane. Tempe ini membuktikan berarti. Ya enggak lah. Anekdot aja. Mending belum dapat ini ya karena itu makanan itu lagi lapar. Tapi kalau sudah tenang, ya tiba berbuka makan biasanya tenang, sunyi sepi menikmati hidang. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama, dia akan senang. Bukan artinya ketika tiba waktu berbuka berarti kemudian dia, ini masih kuat, saya masih kuat ini. Belum berbuka, kenapa belum berbuka membatalkan? Iya masih kuat ini. Itu enggak menambah pahala, enggak. Justru yang sunnah apa? Kamu segera berbuka. Yang kedua, ketika dia meninggal atau ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan berbangga dengan na'am. Dia akan berbangga dengan amalan puasanya. Barakallahu fiikum. Ini ma'asyiral muslimin, hadis-hadis yang berkaitan dengan siam, semoga menjadi pengingat bagi kita sekalian serta motivasi selalu supaya puasa kita menjadi lebih berharga, banyak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.